بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan akidah Aslus Sunnah wa Atiqaduddin, akidah yang ditulis oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Tadi kita telah sebutkan tentang jihad fi sabilillah yang merupakan salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu, atau di sela-sela keterangan jihad, ada keterangan wala naral khuruj alal a'immah, dan kita tidak memandang bolehnya keluar, yakni memberontak terhadap para imam, keluar dari ketaatan terhadap para imam, yakni penguasa muslimin. Wa nasma'u wa nuti', dan kami mendengar serta menaati, liman wallahu Allahu amrana, bagi orang yang Allah Azza wa Jal jadikan wali atas kami pada urusan kami. Wa la nanzi'u yadan min ta'atin, dan kami tidak akan mencabut tangan kami dari ketaatan. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ah, dan kami akan mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. Wa najtanib as-syudud wal-khilaf wal-furqah, serta kami menjauhi syudud, khilaf dan furqah, ya, perselisihan dan perpecahan. Pada poin ini, keduanya menerangkan kepada kita tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, bahkan dalam hadis yang sangat banyak, yaitu tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim serta tidak keluar dari ketaatan terhadap mereka, kecuali dalam perkara maksiat, maka tentu tidak ada seorang pun yang boleh ditaati dalam perkara maksiat. Mengenai hal ini, Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, serta kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah para umara, ulama dan umara. Nah, para umara, yakni para pemimpin muslimin. entah itu disebut dengan raja, malik, atau sultan, sultan, atau sekarang ya presiden, ya, apalagi dia seorang khalifah yang memimpin seluruh muslimin. Nah, semuanya kita berikan kepada mereka ketaatan dalam perkara-perkara yang baik. Ini merupakan kewajiban kita. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam salah satu baiat para sahabat kepada Nabi, seperti yang disebutkan oleh Ubadah bin Shamit, ya, beliau mengatakan, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makrahina wa asaratin alayna wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, fi usrina wa yusrina, baik dalam keadaan kami kesusahan atau dalam keadaan mudah. Wa manshatina wa makrahina, dalam keadaan kami giat maupun dalam keadaan kami yakni terpaksa atau yakni kesulitan. Wa asaratin alaina, bahkan dalam keadaan seandainya pun para penguasa itu lebih mendahulukan mereka atas kami, tetap wajib mendengar dan taat. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indakum fihi minallahi burhan, yang kalian punya bukti dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Nah, kalau ini dijadikan sebagai salah satu poin perjanjian ketaatan, yaitu baiat kepada para pemimpin, maka tentu ini menunjukkan hal yang sangat penting, ya, yang wajib betul-betul diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim. Pada hadis Al-Irbad bin Sariyah yang sering kita dengar, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang para sahabat meminta untuk diberi pesan dengan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, ini seolah-olah pesan orang yang mau berpisah. Berikan kepada kami suatu pesan. Nah, ini juga mukaddimah yang menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Maka ternyata wasiat Nabi SAW setelah wasiat taqwa, beliau katakan, was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun yang menguasai kalian adalah 'abdun habasyi, budak hamba sahaya dari Habasyah, dan seterusnya. Fa innahu man yashminkum ba'di, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada wulatul umur, para waliul amr dari kaum muslimin. Pada hadis Ubadah bin Shamit, pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, ada suatu faedah pada lafal Nabi, ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ta'ammara, sebagian menerangkan, yakni dia menjadi pemimpin dengan cara ghalabah. Dengan cara ghalabah, yakni melalui kudeta misalnya, terus jadi pemimpin. Dia seorang budak. Yang namanya budak pada dasarnya tidak boleh jadi pemimpin. Ya. Yeah. Abdun Habasyi, budak tidak boleh jadi pemimpin, tapi dia ta'ammara, artinya dia menang dan menguasai. Walaupun itu prosesnya, tapi kalau sudah jadi pemimpin kemudian menguasai, ya, suatu negeri, dan perintahnya lah yang ditaati, maka kita pun harus mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang baik. Nah, apalagi seorang pemimpin yang diridhoi oleh muslimin, kemudian sesuai syarat-syaratnya, kemudian menjadi pemimpin dengan cara yang syar'i. Nah, apalagi tentu lebih diwajibkan untuk ditaati, ya, demi tentunya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan keamanan serta ketertiban dan kedamaian kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ulama juga mengatakan bahwa walaupun mereka itu para pemimpin yang zalim, zalim sekalipun, tetap wajib ditaati dalam urusan yang baik. Dan Nabi SAW telah mengetahui akan munculnya para pemimpin yang zalim, tentunya dengan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Beliau alaihissalam memberikan solusi. Apa itu solusinya? Bukan solusinya adalah keluar dari ketaatan atau dengan cara pemberontakan, ya, kudeta, tidak. Solusinya adalah sabar dan taat selama dalam hal yang baik. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda, innahu yusta'amalu alaikum umara fata'arifun wa tunkirun. Sesungguhnya yusta'amalu alaikum umara, nanti akan ada atau akan diadakan, dijadikan, diangkat atas kalian para pemimpin. Fata'arifun wa tunkirun, kalian tahu darinya hal-hal yang baik dan kalian tahu darinya hal-hal yang mungkar. Ya, campur. Ada kebaikan, ya ada. Tapi juga ada kemungkaran-kemungkaran yang nyata, yang orang melihatnya. Faman kariha faqad bari, waman angkara faqad salim. Seseorang yang kariha, dia benci. Ya, dalam kalbunya tertanam, ini enggak benar. Ini mungkar. Faqad bari'a, dia telah berlepas diri dari perbuatan umara tersebut. Waman angkara faqad salim. Orang yang mengingkari, dia telah selamat. Nah, pengingkaran ini pun tentu dengan cara yang syar'i. Pertama, pengingkaran dengan qalbu, ya. Ingkar dengan qalbu. Kemudian kalau mau ingkar secara terus terang dengan lisan, maka Nabi sudah mengajari dengan cara sembunyi-sembunyi dan menasihatinya secara langsung, atau melalui surat atau perantara yang terpercaya. Walakin man radhiya wa taba. Tapi yang jadi masalah adalah man radhiya wa taba. Orang yang ridha dan orang yang mengikuti. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi saja para pemimpin yang seperti itu? Qal, Nabi mengatakan, la ma sallau, jangan, selama mereka masih salat. La ma sallau, sallau, selama mereka masih salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini jelas tuntunan Rasulullah SAW untuk bersabar, tidak melakukan aksi-aksi kekerasan, pemberontakan, ya, dan yang semakna dengannya atau yang mengarahkan kepadanya. Selama mereka muslim, walaupun ada kezaliman, kemungkaran, tetap bersabar demi kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian juga pada hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala man waliya alaikum walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asiyatillah falyakrah ma ya'ti wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah, man waliya alaikum walin, ketika ada orang yang menjadi wali atas kalian, menjadi penguasa, waliul amr atas kalian. Fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asiyatillah, lalu dia melihatnya melakukan kemaksiatan terhadap Allah, bal yakrah, bencilah ma ya'ti, apa yang dia lakukan itu. Wa la yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali dia mencabut tangannya dari ketaatan. Yakni ketika baiat seorang berjabat tangan ya sebagai sumpah setia. Kemudian ini sebagai kesiapan dia untuk taat. Ibaratnya ketika orang taat selalu tangannya berjabatan tangan ya. Nah, jangan sampai kemudian dia cabut sebagai bukti atau tanda bahwa dia tidak lagi mau taat. Ibaratnya semacam itu. Artinya jangan kemudian dia meyakini tidak wajibnya taat lagi kepada pemimpin tersebut. Pada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innakum satalqawna ba'di asarah, fasbiru hatta talqawni alal haud. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku nanti azarah, para pemimpin yang lebih mengedepankan diri mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri. Fasbiru, kata Nabi, sabar kalian. Hatta talqawni alal haud, sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga, di akhirat kelak. Ya. Walaupun kita punya hak, walaupun kita punya tuntutan misalnya, kata Nabi SAW, is'alullah alladhi lakum, mintalah kepada Allah yang itu menjadi hak kalian. Ya, is'alullah, mintalah kepada Allah Azza wa Jal alladhi lakum, yang itu menjadi hak kalian. Wa addul ladhi alaikum, dan tunaikan yang menjadi kewajiban kalian. Kalian wajib taat, tunaikan ketaatan itu. Kalau kalian punya hak yang mau kalian minta dan kondisinya seperti itu, mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Dan tetap bersabar. Makanya juga wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengar dan taati, walaupun punggungmu dicambuk, hartamu diambil. Sabar. Nah, inilah solusi yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menghadapi para pemimpin yang seperti itu. Dan dulu, ketika kaum muslimin menghadapi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin yang sangat bengis ini, yakni mereka mengadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, syakawna ila Anas min zulmi Hajjaj. Kami mengadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena kezaliman Hajjaj yang luar biasa. Hajjaj ini sampai sebagian ulama mengkafirkan dia. Ya. Ya, karena berbagai macam, bukan hanya kezaliman secara fisik tapi berbagai hal. Sampai ikhtilaf ini kafir atau muslim. Tapi lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dikeluhi, ya, dikeluhkan kepada beliau tentang kezaliman Hajjaj. Beliau mengatakan, "Sabiru, sabar. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, sami'tuhu min nabiyyikum." Sabar kalian. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Aku dengar hal ini dari nabi kalian. Nah, semua ini dan masih banyak yang lain menunjukkan bahwa inilah sikap yang benar, sikap yang diajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Islam dalam menghadapi kenyataan yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini maka kita mengetahui betapa jauhnya praktek-praktek takfiriyin di satu sisi, orang-orang yang berpemikiran takfir, ya, orang-orang khawarij di masa ini, yang mereka menempuh cara al-khuruj alal hukam. Menempuh cara al-khuruj alal hukam, yakni memberontak terhadap para penguasa. Nah, pemberontakan diterangkan oleh para ulama bisa jadi dengan persenjataan atau bisa jadi pula dengan ucapan. Iya. Dengan ucapan yang mengandung provokasi terhadap para penguasa, penentangan terhadap mereka, atau merendahkan kewibawaan mereka sehingga memunculkan suasana keruh dan sejenisnya, ini semuanya adalah bab al-khuruj al-hukam, masuk dalam bab pemberontakan terhadap para penguasa dengan cara menggunakan lisan. Jangan dianggap ini hal yang sepele, ya, karena justru ini merupakan hal yang sangat berbahaya, di mana tidaklah terjadi suatu pemberontakan dengan persenjataan kecuali didahului dengan pemberontakan secara lisan. Sehingga ini merupakan cikal bakal daripada pemberontakan dengan persenjataan. Kalau tidak ada pemberontakan dengan lisan tadi, maka tidak akan mungkin senjata diangkat demi memberontak kepada para penguasa. Nah, makanya ulama menerangkan seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan yang lain, bahwa terjadi pula pemberontakan dengan ucapan, dan ini bahkan terkadang lebih jelek daripada pemberontakan terhadap penguasa dengan menggunakan persenjataan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini diambil, kesimpulan ini diambil dari ucapan Dzul Khuwaisirah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah ini diambil dari ucapan Dzul Khuwaisirah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu mengkritik Rasulullah dan membantah kebijaksanaan beliau dalam membagi-bagi rampasan perang. Dia enggak terima. Dia pun mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau." Atau dia katakan, "Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah." Pembagian seperti ini bukan pembagian yang diinginkan dengannya wajah Allah, bukan pembagian yang ikhlas. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'dil in lam akun 'adil." Wailak, celaka kamu. Kalau aku tidak adil, siapa yang berbuat adil? Dan seterusnya pada kisah tersebut, yang kemudian Nabi mengatakan akan muncul darinya orang-orang Khawarij yang ini dan itu, seperti yang insya Allah kita akan sebutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang seperti inilah bentuk pemberontakan terhadap penguasa dengan lisan. Dan kemudian berikutnya muncul di kalangan orang-orang Khawarij suatu kelompok Khawarij yang diistilahkan dengan Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah yakni kelompok Khawarij yang duduk saja, tidak ikut berperang. Ya. Dia tidak ikut berperang, tidak keluar dengan bersenjata melawan pemerintah, tidak. Dia hanya duduk, tapi dengan apa dia melakukan pemberontakan? Dengan lisannya. Darinya lah keluar fatwa, darinya lah keluar vonis kekafiran terhadap para penguasa, darinya lah keluar provokasi terhadap penguasa muslimin dan seterusnya. Dia dengan lisannya menyulut kebencian, dengan lisannya menumbuhkan kebencian, dan akhirnya sampai terjadi pemberontakan. Nah, inilah Al-Qa'adiyah yang sejak dulu ternyata ya sudah ada Khawarij dengan lisan seperti ini. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau mengatakan bahwa Al-Qa'adiyah ini, kelompok Qa'adiyah adalah kelompok Khawarij yang paling jelek. Kelompok Qa'adiyah adalah syar Al-Khawarij. Kelompok Khawarij yang paling jelek mereka ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian dari sini maka kita mengetahui betapa bahayanya gerakan-gerakan semacam itu. Dan sesungguhnya di masa kita ini, kita bisa melihat secara nyata dampak daripada gerakan-gerakan itu. Dan bahwa itu sama sekali tidak mendatangkan maslahat bagi muslimin. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Mungkin berniat untuk memperbaiki suasana, memperbaiki ekonomi kaum muslimin, memperbaiki hukum di tengah muslimin. Tapi kalau caranya seperti itu cara yang tidak dibenarkan Islam dan pasti akan mengakibatkan akibat yang tidak baik. Syekh Rabi Hafizahullah dalam syarahnya mengingatkan kita tentang yang terjadi zaman dulu dan zaman belakangan-belakangan ini. Ya. Dia mengatakan, لأنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفتك بهم فيضيع الدين والدنيا فتكون مفسدة أكبر فلا لا عفوا إصلاحنا لأن الخروج يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض karena perbuatan memberontak ini mengarah kepada pertumpahan darah, wantihakil a'rad, dan terkoyaknya kehormatan. Wamastafadan nasu minal khuruj alal hukam abadan. Dan orang-orang tidak akan mendapat faedah dari perbuatan pemberontakan itu abadan selama-lamanya. Khuruju ahli Madinah ala Yazid. Boleh contohkan dulu. Pernah terjadi pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Ketika itu yang memberontak adalah Ahlul Madinah. Pimpinannya adalah Ibnu Muti'. Setelah dinasihati dan termasuk yang menasihati adalah Abdullah bin Umar, mereka tetap saja. Sehingga Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Madinah dihalalkan selama 3 hari 3 malam. Ya, entah apa yang terjadi persisnya, yang jelas digambarkan pada kita betapa hancur-hancurannya kota Madinah ketika itu, dihalalkan selama 3 hari 3 malam. Nah, tarattaba 'alaihi mafsadatun 'azimah, yang terjadi kerusakan yang besar. Khurujuhum 'ala Bani Umayyah wa'ala Bani Al-Abbas. Kemudian pemberontakan mereka terhadap Bani Umayyah, terhadap Bani Abbas, dan diantaranya yang cukup terkenal juga pemberontakan Ibnul Ash'ash. Ya, banyak orang yang dianggap saleh keluar bersama mereka, yakni ikut memberontak. Apa yang terjadi? Begitu juga hancur-hancuran. Ya. Sekian banyak kurban dan tidak membuahkan kebaikan sama sekali. Ma tarattab 'alaihi ila al-fasad wal halak wad damar. Tidak ada hasilnya kecuali kerusakan dan kehancuran. Falam yastafid al-muslimun min hadhihi al-khurujat abadan wa da'iman ta'ti mafasiduha akbar wa akbar wa akbar wa ashad min masalihiha. Muslimun tidak mendapatkan faedah dari pemberontakan-pemberontakan ini selama-lamanya. Dan selalu kerusakannya lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih jelek daripada atau lebih parah daripada maslahat yang diharapkan. Nah, ini contoh-contoh zaman dulu. Berikutnya kata Syekh, wa'tabiru bis-somal. Sekarang, ambil pelajaran dengan apa yang terjadi di Somalia. Kana hakimuhum fasikan fajiran. Dulu penguasa mereka itu seorang fasik yang fajir. Ya. Dia apa? Fasik. Fajir. Mereka enggak merasa puas dengan pemimpin yang seperti itu. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Fastamarru fi dawamatin min al-fitani wad-dima' ila yaumina hadha. Sampai sekarang terus berlangsung kekacauan, ya, pertumpahan darah perang antar kelompok dan terus sampai sekarang terjadi hal yang semacam itu. Nah, ini bukti nyata di depan mata kita. Saddam al-Fajr al-Ba'athi al-Khabith, bahkan di Irak Saddam Hussein yang seperti itu, ya, dengan partai Ba'athinya al-Khabith yang sangat jelek. Lihat, ketika Saddamnya tumbang, sampai sekarang bagaimana dengan kondisi Irak, ya, Syiahnya, ISISnya dan lain-lain dari berbagai macam kehancuran di sana sampai sekarang. Maka yahsul ala haula alladzina yatadhaharun, apa hasilnya dari berbagai pemberontakan, ya, kudeta, demo dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh yang beliau sebutkan, dan sesungguhnya di mata kita apa yang terjadi sekarang, ya, di Yaman, ya, kemudian di Libya, di Mesir, di negara-negara Timur Tengah, Muslimin mereka umumnya, ya kan? Apa yang terjadi semuanya ini? Semuanya ini berbagai kekacauan munculnya dari pemberontakan. Seandainya pun pemimpin mereka ada yang betul-betul kafir, ya, tidak serta-merta kemudian boleh memberontak. Pertama, ya, harus dipastikan bahwa betulkah pemimpin itu kafir. Nabi katakan, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalian tarau melihat, yakni sesuatu yang yakin betul-betul, bukan sesuatu yang sekedar isu, sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kata Nabi, tarau kalian melihat betul, ya, sesuatu yang yakin, kufran, kemudian yang kalian lihat itu kekafiran, bukan suatu hal yang itu sifatnya kefasikan, dosa besar, tidak, tapi kekafiran. Yang nyata-nyata kekafiran disepakati oleh muslimin, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, para ulamanya, betul itu suatu kekafiran. Illa antarau kufran bawahan, yang sangat nyata juga. Artinya tidak membawa kemungkinan ta'wil, bisa dibawa ke ahli, oh mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Ini masih membawa beberapa kemungkinan. Tidak ada kemungkinan itu. Bawahan yakni betul-betul nyata, tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Indakum fihi minallahi burhan, kalian punya bukti dari Allah Azza wa Jalla. Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Nah, setelah ini semua, kata ulama, berdasarkan kaedah-kaedah syariat, juga betul-betul punya kekuatan, baik secara peralatan maupun jumlah, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang sangat kuat ini. Sangat perlu diperhatikan. Ini semuanya tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan-pemberontakan dari dulu sampai sekarang. Sehingga apa yang terjadi selalu akibatnya lebih buruk. Sekarang misalnya, seandainya pun tadi kita katakan pemimpinnya jelas kafir, orang muslim yang hidup di negeri kafir, anggap misalnya di Amerika misalnya, pemimpinnya muslim atau bukan, oh jelas agamanya saja Nasrani, gak perlu berhukum dengan hukum Allah apa tidak, sudah agamanya Nasrani jelas. Di Inggris, di Jerman, mana-mana sudah negara-negara kafir, jelas pemimpinnya itu non-muslim. Terus bagi muslimin boleh memberontak? Ya, kita katakan dalam kondisi semacam tadi, keterangan para ulama, menengok atau melihat kepada keterangan para ulama, tidak boleh memberontak. Ya, tidak terpenuhi pada mereka syarat-syarat memberontak. Tidak boleh. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana dengan seorang pemimpin yang identitasnya Muslim, masih sholat. Nabi mengatakan, la ma sallau, jangan selama mereka masih sholat. Ikhwanuddin rahimakumullah. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya suatu pelajaran penting bagi kita semua, bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itulah solusi yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik, ya, atau menyamainya saja tidak ada. Itulah yang terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu bersabar dan melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Kalau dia punya hak, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini berikutnya, wa nattabi'u sunnata wal jama'ah, kemudian kita ikuti as-sunnah dan al-jama'ah, yakni tentunya kita mengikuti sunnah, kita i'tisam, berpegang teguh dengan as-sunnah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-jama'ah yakni jama'ah muslimin, pemimpin muslimin bersama rakyatnya, ini al-jama'ah, atau bermakna al-haq, ya, kita ikuti kebenaran al-haq dan kita ikuti al-jama'ah, yakni pemimpin muslimin dengan rakyatnya, kita enggak menyimpang dari mereka, enggak menyempal dari mereka, berdasarkan apa yang tadi kita telah sebutkan dari ayat dan hadis. Wa najtanib asy-syudzudza wal khilaf wal furqah, dan kita menjauhi asy-syudzudz wal khilaf wal furqah. Asy-syudzudz yakni suatu sikap ganjil, yakni menyimpang, ya. Pemimpin muslimin dengan rakyatnya memutuskan seperti ini, kita tidak, kita nyeleneh. Ya, kita enggak mau ikut dengan keputusan mereka, padahal ini bukan keputusan yang mungkar. Lain kalau keputusan yang mungkar, keputusan yang mungkar, pertentangan dengan agama, nah ini kita gak boleh ikut. Karena Nabi katakan, innama ta'atu bil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal yang baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khalik, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal ma'asiyat kepada al-khalik. Nah, sehingga ketika seorang pemimpin muslimin al-jamaah memutuskan begini, begini, begini. Ya. Termasuk misalnya Id hari ini, puasa hari ini. Nah. Dan kita tahu mereka memutuskan seperti itu enggak sembarangan. Kita jangan mengambil jalan syudzuz, enggak mau ikutlah. Saya mau sendiri. Atau saya mau bersama teman-teman saya atau pengikut saya, enggak mau mengikuti dia. Ini namanya sikap syudzudz. Ya, sikap mengganjil ini. Mengganjil dan mengganjal di tengah masyarakat. Ini tidak boleh. Ini bukan mengikuti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti ini tidak mengikuti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sehingga kita katakan najtanib asy-syudzudz wal khilaf. Khilaf yang menyelisih, ya. Wal furqah dan menyempal, memisah. Yani seperti yang tadi kita sebutkan dari beberapa contoh-contoh di atas, pemberontakan dan kebijakan dan yang lain. Ya. Kemudian di sini ada tambahan, walal qital fil fitnah. Wala naral khuruja ala la'immah walal qital fil fitnah. Wallah alam di sini. Oh ya. Diceritakan Syekh Ubaid ini enggak ada ini. Yang fotokopi ini, ya. tidak ada, tapi yang kecil ini, atau masih ada yang punya apa enggak dulu, dari sini juga dulu. Ada tambahan, walau kita fil fitnah. Dalam cetakan dengan syarah Syahrabi juga ada, walau kita fil fitnah. Ya, bisa ditambahkan poin ini. Wala al-qital fil fitnah. Dan kita juga memandang tidak bolehnya al-qital fil fitnah. Al-qital artinya pertempuran, peperangan, fil fitnah dalam fitnah. Ya, apa yang dimaksud di sini? Al-fitnah yakni semacam pertempuran di tengah kaum muslimin yang sama sekali tidak ada alasan yang syar'i, tidak dibolehkan secara syar'i. Ya, ini namanya qital fil fitnah yang seperti ini. Kita enggak boleh ikut-ikutan. Ya, enggak boleh ikut campur. Kemudian masuk, kemudian ikut andil dengan ucapan, apalagi sampai dengan persenjataan. Tidak boleh. Ya. Kita harus menjauhi hal yang seperti itu. Diterangkan oleh Syekh Rabi' Aqidahullah, saya bacakan di sini. Hadhihi mas'alah al-qital fil fitnah. La yajuz. Masalah ini, yaitu pertempuran fitnah, enggak boleh diikuti. Banyak hadis di sana yang memerintahkan untuk mematahkan pedang, ya, atau memutus tali busur panah, dan memerintahkan orang untuk tetap di dalam rumah saja, serta tidak mengikuti kegiatan itu. Li'anna hadzal qital innama huwa lid-dunya, laisa lillah. Karena intinya keributan itu, perpecahan itu, pertempuran itu bukan karena Allah tapi karena unsur duniawi. At-tasadum alladhi yahsul bainan nas fil fitan, hadza laisa lillah. Kontak senjata, tasadum atau keributan di antara mereka yang terjadi di antara manusia dalam hal-hal seperti itu, laisa lillah, bukan karena Allah, fala tadkhul fih, jangan kamu masuk padanya. Li'anna hadzal sira' alladhi yajri bainan nas innama huwa li ajli dunya la liwajhillah, fala tadkhul fi hadzal fitan, qala Abu Barzah radhiyallahu anhu. Contoh, Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ayyam al-qital, saat-saat pertempuran antara Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair dengan Marwan Ibnu al-Hakam. Ya. Terjadi pertempuran di antara mereka. Qal, Abu Barzah mengatakan, wallahi inna haula lam yaqtatilu illa lid-dunya. Demi Allah, orang-orang itu tidak berperang kecuali karena dunia. Wa ma dakhala fi hadzal qadhiyah. Beliau enggak ikut campur dalam bab itu sama sekali. Ibnu Umar, ma dakhala fi hadzal ma'arik kulliha. Abdullah bin Umar, perselisihan antara mereka, ya, yang terjadi di zaman masih hidupnya juga para sahabat, terjadi peperangan demi peperangan. Ibnu Umar enggak mau ikut. Muhammad bin Maslamah enggak mau ikut. Ma dakhalu fi hadzal fitan. Mereka enggak masuk dalam pertempuran-pertempuran ini. Li'anna indahum tawjihat nabawiyyah bil bu'di 'anil fitan wa 'adami dukhul fiha, karena mereka punya bimbingan-bimbingan dari Nabi SAW untuk menjauhi fitnah, yakni pertempuran seperti itu. Ya. Dan di zaman sekarang, contohnya misalnya yang terjadi di negeri-negeri, ya, sana, jazirah Arab misalnya di Syria, itu contoh, ya, ketika Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala ditanya tentang di awal-awal dulu. Sekarang mungkin semakin jelas, ya kan? Tapi di awal-awal dulu, sebagian orang, terutama orang awam, bagi mereka melihat kondisi Syria ya dengan pemimpin yang seperti itu, kemudian rakyatnya memberontak. Sementara pemimpinnya adalah Syiah Nusairiyah, Syiah yang sudah sangat parah. Mungkin orang awam mungkin menilai, oh bagus. Ya kan? Sehingga terjadi pemberontakan terhadap pemerintah dan hal-hal seperti yang kita tahu. Tapi Syekh Al-Fauzan ketika ditanya, bagaimana ya Syekh tentang pertempuran-pertempuran di Syria, bolehkah orang mengikutinya? Dia mengatakan jangan. Itu kita lu fitnah. Pertempuran fitnah. Beliau ketika itu dapat Syekh Fauzan Abdullah dapat kritikan dari tokoh-tokoh Hizbiyyin. Ya, tokoh-tokoh Hizbiyyin yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah. Bahkan dianggap Syekh Shalih Al-Fauzan ya dalam ujian ini tumbang, ala fil fitnati saqatu. Dikatakan begitu. Dibantah macam-macam. Ya, oleh orang-orang Hizbiyyin takfiriyin itu atau pendukung mereka. Kenyataannya sekian lama kemudian semakin nampak. Nah, sekarang perang sendiri, ya kan? Antara kelompok-kelompok di sana. Ya tadi, Nusrah dengan ISIS, Daesh. Ya, antar mereka sendiri pada perang. Mereka dengan Jaisul Hur, yang rakyat Suriahnya sendiri, perang sendiri. Belum lagi dengan tentaranya Bashar, sudah. Jadi berbagai kelompok saling perang di antara mereka. Nah, makanya, ya, tidak mengikuti omongan ulama. Dibilang jangan pergi, tetap saja pergi sampai ya antara orang Saudi sendiri yang pergi sama-sama ke sana, di sana bunuh-bunuhan. Sama-sama dari Saudi berangkat, yang satu ikut ISIS, yang satu ikut apa? Nusrah. Ya. Dulunya berteman, akhirnya berperang. Na'udzubillah. Nah, begitu pula di Libya ya, ya di kerusuhan akhir-akhir ini misalnya. Nasihat ulama, jangan kalian ikut-ikutan. Tetaplah kalian di rumah kalian. Ya. Tetap di rumah kalian, jaga diri kalian. Tidak usah ikut-ikutan. Nah, ini contoh-contoh kita fil fitnah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak ikut-ikutan dalam bab itu. Ya. Tidak mustahil terjadi hal seperti itu di tengah muslimin di Indonesia ini. Perang antar kampung, antar ras misalnya. Ala kulli hal, yang seperti ini Ahlussunnah wal Jamaah menjauhi berdasarkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya tentang wadaf'us shadaqat. Wadaf'us shadaqat wal hajj kadzalik wadaf'us shadaqat. Tentang jihad tadi kita telah singgung dengan poin sebelumnya ya, sehingga kita langsung ke shadaqat dan kata-kata beliau la yubtiluhu syai' al jihad, la yubtiluhu syai', ini ya bantahan terhadap semacam Syiah dan yang lain yang telah kita sebutkan. Wadaf'us shadaqat min as-sawa'im ila ulil amri min a'immatil muslimin. Dan kita meyakini untuk membayarkan shadaqat yakni zakat ya, karena shadaqah itu ada yang wajib ada yang sunnah, dan shadaqah yang wajib yakni zakat, sehingga zakat sering disebut dengan istilah shadaqat dalam buku-buku baik sini di sini akidah maupun buku fikih sering disebut dengan istilah shadaqat yakni maksudnya zakat, bahkan dalam ayat innamas shadaqatu al-fuqara dan seterusnya yakni zakat. Dan kami meyakini pembayaran zakat minas sawaim dari hewan-hewan saimah. Saimah yakni gembalaan, hewan gembalaan yaitu unta, sapi dan kambing. Ila ulil amri, dibayarkan kepada para penguasa. Min a'immatil muslimin, dari para imam kaum muslimin. Ya. Harta zakat umumnya bisa dibagi menjadi dua seperti diterangkan oleh Syekh Ubaid, dan itu keterangan ulama sebelumnya, bahwa di sana ada zakat yang sifatnya zahirah, nampak nyata, seperti tadi yang dicontohkan, sawaim, zakat hewan ternak, ini zakat sawaim. Juga demikian pula misalnya tanaman, ya, hasil tanaman itu juga nyata. Ada yang diistilahkan dengan amwal batinah, harta yang tersembunyi. Ini semacam apa? Emas dan perak. Karena itu kebanyakan ya hanya sebagai hiasan atau simpanan, sehingga tidak banyak diketahui orang. Yang tahu mungkin dia sendiri atau keluarganya. Nah, ini amwal batinah. Beliau mengatakan di sini bahwa untuk sawaim, harta zakat yang itu zahirah nampak, dibayarkan kepada penguasa. Ya. Tapi amwal batinah, semacam emas dan perak dan sekarang juga termasuk uang, bisa dibayarkan langsung kepada para penerima zakat. Asy-Syarabi afidhahullahu ta'ala menerangkan bahwa hal ini juga pemberian kepada penguasa ketika mereka memang mengurusi zakat ini dan mereka meminta. Dia mengatakan pada syarah poin ini, fa idza talabaha fa alayka an tuaddiyaha. Kalau mereka penguasa itu minta untuk dibayarkan kepada mereka, tuaddiya, kamu berikan kepada mereka. Ma talabaha falaka an tatasaddaq bi sadaqatika wa tu'tiha lil mustahiqin. Tapi kalau mereka enggak minta, kamu boleh memberikan zakatmu itu kepada orang yang berhak langsung. Ya, jadi di sini tentang pembayaran zakat kepada penguasa dengan perincian seperti yang beliau terangkan, wallahu a'lam. Ya, kalau mereka mengurusi dan mereka mengharuskan untuk diserahkan pada mereka, lakukan. Kalau sampai tidak dilakukan, mereka boleh memaksa. Kalau sebuah kaum yang banyak yang tidak mau bayar, bahkan pemerintah dibolehkan memerangi seperti dahulu, atau bahkan dianjurkan untuk memerangi seperti yang dulu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada para mani'iz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, begitu aturannya. Tapi kalau tidak ada keharusan dari pemerintah, di mana boleh masing-masing menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat, maka boleh saja kita langsung memberikan zakat itu kepada mustahikin, para penerima zakat. Ya. Nah, ini yang beliau terangkan. Kata beliau, tu'tiha lil mustahiqin wal fuqara wal masakin minal aqrabina wal ab'adin. Hatta ba'dhum yufaddilu idza lam yatlubha al imam annaka tubashir infaqaha bi nafsik. Ta'riful muhtajin wal mustahiqin wa tu'tihim. Jadi kamu boleh memberikan kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang dekat, orang-orang yang jauh, ya, dari mereka yang berhak. Bahkan sebagian mereka, yakni ulama, lebih mengutamakan ketika imam tidak meminta, ketika pemimpin tidak meminta, mereka lebih mengutamakan langsung diurusi sendiri, dibayarkan kepada para penerima zakat itu yang mereka berhak. Ya, kamu berikan kepada mereka. Demikian yang diterangkan beliau, dan nampaknya kita cukupkan dulu sampai sekarang. karena waktu sudah jam 5 kurang sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.